إذا الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fil din, azzakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah masuk pada ayat yang ke-7 dari surah Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-7 dari surah Al-Mumtahanah. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'aditum minhum dah wallahu qadir furur rahim. Bisa saja Allah menjadikan di antara kalian dan di antara orang yang memusuhi kalian kemudian memiliki rasa untuk kita pertengahan dalam membenci, pertengahan dalam mencintai. Kemarin sudah disampaikan hadis ahbib habibaka haunan ma fa asa yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Karena bisa jadi orang yang dulu kamu cintai menjadi orang yang engkau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah orang yang kau benci sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Fa'asa yakuna habibaka yawman ma. Karena bisa jadi orang yang dulu kamu sangat benci menjadi sosok orang yang sangat kamu cintai. Itu bisa saja. Nah, dan dibawakan pula syair dari Qais bin Maluh, ya, penyair yang terkenal Qais bin Maluh, yaitu kalau di dalam sastra Arab Qais bin Maluh adalah kekasihnya Laila. Laila wa Qais itu sastra-sastra Arab terkenal dengan Qais wa Laila. Kisah Qais dan Laila. Dan syairnya, di antara syairnya Qais bin Maluh dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa qad yajma'u Allahu syatitaini ba'dama yadunnani kullal dhanni alla tulaqiya. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua hal yang sangat jauh Setelah keduanya menyangka bahwasanya tidak akan bertemu. Yakni bisa saja, khonafidina azakumullah, Allah mengumpulkan dua hal yang tidak mungkin bertemu, ya, yang sudah hampir-hampir dimungkinkan tidak bisa bersatu, tetapi kemudian Allah kumpulkan dua insan yang dulu saling jauh, saling benci, kemudian menyatu. Ya, walaupun syair ini tentang syair percintaan, yaitu bisa saja yang apa laki-laki perempuan yang diprediksi tidak bisa bersatu, tidak bisa menikah, bisa saja ketika Allah berkehendak kemudian keduanya bisa menikah. Walaupun ini terkait syair-syair novel-novel cinta dalam sastra Arab, tetapi terkadang para ulama memang menggunakan itu sebagai penguat syahid, penguat dalam masalah perkara-perkara agama. Nah, wallahu ghafurur rahim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayaghfiru lil kafirin kufrahum. Bisa saja Allah mengampuni orang-orang kafir atas kekufuran mereka dengan syarat idza tabu minhu, dengan syarat ketika mereka bertobat dari kekufuran. Wa anabu ila rabbihim, dan kembali kepada Rabb mereka. Wa aslamu lah, dan berserah diri kepadanya. Masuk Islam pada Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bi kulli man taba ilaihi min ayyi dhanbin kana. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, bisa mengampuni seluruh dosa dari orang yang mau bertobat kepadanya. Tidak ada dosa yang kita tidak bisa bertobat kepadanya. Semuanya kita bisa bertobat dengan syarat-syaratnya. Waqad qala Muqatil ibn Hayyan, dan juga telah berkata Muqatil ibn Hayyan, inna hadhihi al-ayata nazalat fi Abi Sufyan Sakhr ibn Harbin. Sesungguhnya ayat ini turun mengenai perkaranya Abi Sufyan Sakhr ibn Harb. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja ibnatahu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi putrinya. Jadi Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam, dan Abu Sufyan itu masuk Islam persis sebelum Fathul Makkah. Malam ya, sebelum Fathul Makkah Abu Sufyan baru masuk Islam. Tapi sebelumnya Abu Sufyan adalah tokoh musyrikin Arab yang sangat getol di dalam melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai terjadinya perang Badar. Terjadinya perang Badar itu salah satu penyebabnya adalah Abu Sufyan. Ya. Bahkan yang memimpin setiap pasukan-pasukan besar yang berperang melawan Rasul, pemimpin kaum musyrikin saat itu adalah Abu Sufyan. Faya subhanallah, tidak disangka kemudian Rasulullah menikahi putrinya. Dalam keadaan Abu Sufyan masih itu masih kafir saat itu. Rasulullah menikahi putrinya. Barulah nanti setelah tadi sebelum Fathul Makkah Abu Sufyan baru masuk Islam. Ya, sehingga siapa yang mencela Abu Sufyan maka berarti dia mencela mertuanya Rasulullah alaihi wa alihi wasallam. Fakanat hadhihi mawaddatan ma bainahu wa bainah. Sehingga perkara ini menjadi kecintaan. Ada hubungan jalinan kecintaan antara Rasulullah dan antara Abu Sufyan. Walaupun saat Abu Sufyan, tapi tidak dipungkiri Rasulullah adalah mantunya. Ya. Dan ini dikatakan oleh sebagian ulama menjadi sebab Abu Sufyan itu masuk Islam. Ya. Karena berarti Rasulullah ketika menikahi putrinya Abi Sufyan berarti memuliakan putrinya Abi Sufyan. Ya. Dan tentunya putrinya beliau bisa bercerita tentang kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sufyan pun melihat bagaimana ya akhlak Rasul semenjak masih belum jadi nabi. Ya. Abu Sufyan menyaksikannya. Wabillahi muqatil nabrun. Walaupun apa yang dikatakan oleh muqatil perlu diteliti kembali. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja bi ummi Habibah binti Abi Sufyan qabla fathi. Dikarenakan Rasulullah SAW menikah ya Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Abi Sufyan itu sebelum Fathul Makkah. Wa Abu Sufyan innama aslama ilayta al-fathi bila khilaf. Adapun Abu Sufyan masuk Islam di malam Fathul Makkah. Ini tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan Ummu Habib ini termasuk yang sabiqun al-awwalun, yang masuk Islam di awal-awal. Ya, yang kemudian saat pulang dari Habasyah ya, kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maharnya itu dibayarkan oleh Najasyi. Sehingga maharnya itu sangat sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Ada yang mengatakan ya sampai ratusan dinar yang kalau dinilaikan itu bisa sekitar 2 miliar lah. Kalau mahar yang sebelumnya yang terbanyak adalah maharnya Rasulullah kepada Khadijah. 20 ekor onta. Ya, kalau sekarang nilainya sekitar 1,2 miliar. Ya, maharnya kepada Ummu Habibah ini lebih besar lagi. Melebihi dari yang lainnya. Karena yang ngasih adalah raja. Ya. Raja Najasyi yang memberikan maharnya Rasulullah SAW. Wa ahsanu min hadha. Penjelasan yang lebih baik dari ini. Marwahu Ibn Abi Hatim. Yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Haythu qal. Kuriya ala Muhammad Ibn Aziz. Qala hajjatani Salama. Qala hajjatani Uqayl. قال حدث ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعد اليمن. Yaitu ketika sudah masuk Islam, Rasulullah pernah menugaskan Abu Sufyan sebuah tugas ke Yaman. مقبض رسول الله أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله. Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم meninggal dunia, beliau pun kembali. Dan kemudian menemui beberapa orang yang murtad. Maka akhirnya Abu Sufyan pun memerangi mereka. Fakana awwalu man qatala fir riddah wa jahada adin. Dan beliau adalah pertama kali yang memerangi orang murtad dan berjihad mempertahankan agama ini. Adapun yang mengerahkan lebih besar lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang pertama kali bertindak justru adalah Abu Sufyan. Wa huwa mimman anzalallahu fi, yang akhirnya Allah turunkan firman ini di antaranya berdalilkan di antaranya yaitu mengenai perkaranya Abu Sufyan ini, asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddah. Bisa jadi Allah jadikan di antara musuh kalian dan kalian kemudian akan menjadi ya hubungan pertemanan atau hubungan kasih sayang. Artinya dulu Abu Sufyan sangat memerangi Islam. Tapi setelah masuk Islam, beliau sangat kokoh. Bahkan memerangi orang-orang murtad. Yang menunjukkan jujurnya keislaman beliau. Karena sebagian orang dari kalangan Ahlul Bid'ah, mereka menuduh Abu Sufyan masuk Islamnya itu tidak jujur. Karena masuk Islamnya ketika mau Fathul Makkah. Dan ini tuduhan yang dusta. Karena kalau demikian, tentunya saat ayyamur riddah, Rasulullah meninggal, banyak orang yang murtad dari kalangan orang-orang badui, dari kalangan orang-orang munafik, maka saat itu bisa saja dia murtad. Tetapi beliau bahkan melawan orang-orang murtad dan pertama kali yang memeranginya. Sehingga ini bukti kejujuran iman beliau. Wa fi sahihi Muslim an Ibn Abbas wa ana Abu Sufyan qala, bahwasanya Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, salasun a'atanihinna. Ada tiga hal yang ya Allah berikan kepadaku mereka. Qala na'am ya. Qala ta'muruni hatta uqatil kufar kama kuntu uqatilul muslimin. Yaitu engkau perintahkan aku untuk memerangi orang-orang kafir sebagaimana dulu aku memerangi kaum muslimin. Jadi ketika masuk Islam di baiat diambil sumpah setianya tiga perkara. Dan intinya baiat itu hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah muslim, kepada pemerintah, bukan kepada ormas, bukan pada kelompok. Jadi kalau ada orang baiat kepada ormas dan kelompok itu baiat yang bid'ah. Bid'ah baiat yang batil. Demi ormasku. Enggak boleh. Ya. Perkataan rela mati itu untuk Allah dan Rasulnya atau untuk ya menjaga negerinya kaum muslimin. Itu sesuatu yang boleh. Tapi kalau dia bersumpah akan membela sampai mati ormasnya. Ya, terlalu mahal darah Anda hanya untuk ormas seperti itu. Ya. Ikhwan fi din Allah qala na'am qala wa Muawiyah aj'alahu katiban baina yadayk. Kemudian dan Muawiyah engkau jadikan sebagai katib di antara di hadapanmu, yaitu di antara anugerah yang kedua, engkau menjadikan Muawiyah sebagai penulis wahyumu. Itu anugerah yang Allah berikan kepadaku. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, berarti Muawiyah ini adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang ada beberapa pihak ya, orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait, tapi kemudian ketika berbicara dengan tentang masalah Muawiyah bin Abi Sufyan itu sangat jelek. Menghina Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan itu kejam, mengatakan Muawiyah itu rakus dengan politik dan seterusnya. Sungguh tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Dia lupa. Kalau memang Anda menganggap diri Anda adalah Ahlul Bait, maka Muawiyah adalah iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda mencela iparnya Rasul? Ipar termasuk kerabat dari sisi musaharah, dari sisi perkawinan. Kenapa kau celak? Enggak boleh. Apalagi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala na'am, Rasulullah menjawab ya. Qala wa indi ahsanul arab wa ajmaluh, dan aku punya anak yang paling bagus perilakunya dari seluruh wanita-wanita Arab. Wa ajmaluh, dan paling cantik mukanya, yaitu Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Uzawwijuha, di mana aku nikahkan dia denganmu, yaitu menjadi istrinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, di antara anugerah yang cukuplah ini sebagai keutamaan Abu Sufyan ketika masuk Islam, diambil janjinya untuk membela kaum muslimin, memerangi orang-orang kafir sebagaimana dulu memerangi orang-orang muslim. Kemudian cukuplah menjadi kemuliaan Abu Sufyan ketika putranya ditunjuk menjadi sekretarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah dan kemuliaan bagi Muawiyah dan bagi Abu Sufyan ketika putrinya diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah mertuanya Rasul. Sehingga sahabat yang terkenal yang menjadi mertua Rasul itu Abu Bakar, Umar dan Abu Sufyan. Ini mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita memuliakan Rasul, maka kita harus memuliakan orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulhu ta'ala, dan firman Allah taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum. Kemudian masuk pada ayat yang ke-8. Firman Allah taala, la yanhaakumullahu, Allah tidak melarang kalian, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengkalian dari negeri kalian. Yu'awinu ala ikhrajikum, yaitu yang membantu atas pengusiran kalian. ma'anil ihsan ila al-kafaratil ladina lam yuqatilunakum bid-din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama. Setelah sebelumnya Rasulullah mengingatkan kita itu harus berlepas diri, menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai uswah bagi kita, berlepas diri dari orang-orang kafir, dari peribadahan mereka, walaupun mereka adalah ayah-ayah dan keluarga kita, kita berlepas diri. Tetapi Allah imbangkan ayat yang berikutnya, supaya imbang. Karena kalau kita dengarnya cuma yang pertama, kelihatannya benar-benar memusuhi. Walaupun ayahnya, kalau dia kafir, dimusuhi. Dan begitu, seolah-olah. Tapi Allah imbangkan pada ayat yang berikutnya, Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama. Kanisa'i wadza'afati minhum, seperti wanita pun orang-orang lemah. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Aituhsinu ilaihim, memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Watuqsitu ilaihim ayta'dilu, untuk kalian berbuat adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, inilah yang namanya keadilan. Subhanallah. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Muawiyah wa la haddatsana Hisham ibn Urwa an Fatimah binti al-Mundhir, Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abi Bakr, qalat, beliau mengatakan, qadimtu ummi wa hiya musyrikah. Ketika aku sampai di Madinah, ketika itu ibuku masih musyrikah, di ahdi Quraisy. Ya. Idza ahadu, ketika pada zaman mengadakan perjanjian damai dengan orang Quraisy. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Nabi, fakultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, inna ummi qadamat wa hiya rahibatun, afa asiluha? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku dari Mekah, dia masih musyrik. Dia datang, dia denganku. Apakah aku boleh menyambung hubungan dengan ibuku? Qala na'am, sili ummak. Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. Walaupun dia musyrikah, walaupun dia kafirah, dia ibumu. Sambunglah hubungan dengannya. Ya. Akhrajahu, demikian hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Ya. Jadi kisah Asma bintu Abi Bakar, istrinya Abu Bakar As-Siddiq, itu sendiri tidak masuk Islam. Istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dan dulu ketika awal-awal Islam memang belum dilarang. Ya, belum dilarang. Sampai akhirnya Abu Bakar hijrah, istrinya enggak mau hijrah. Asma ikut kepada ayahnya, hijrah. Sampai ada perjanjian damai antara Mekah dan Madinah, antara Rasulullah dan kufar Quraisy, maka ibunya Asma, istrinya Abu Bakar, datang menemui Asma. Dan karena Asma ini perempuan yang taat, maka bertanya kepada Rasulullah dulu. Dan Rasulullah memerintahkan untuk menyambung silaturahim kepada ibunya, walaupun ibunya seorang wanita yang musyrik, masih kafir. Tetap dijalin hubungan silaturahim. Barangkali dengan hubungan silaturahim tersebut akan bisa mendakwainya dan mengajaknya kepada Islam. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana 'Arim qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak qala haddatsana Mus'ab bin Tsabit qala haddatsana 'Amir bin Abdullah az-Zubair ibn Zubair an abihi. Dari Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan, qaddimat Qutailah ala ibnatiha. Suatu ketika Qutailah, nama ibunya Asma, datang menemui putrinya, itu Asma binti Abi Bakr, bihadaya, dengan hadiah-hadiah, ya, dhibabin wa qardin, yaitu dengan dhibab wa qard. Jadi di antara hasil orang Quraisy itu adalah samakan kulit. Kulit disamak, kemudian nanti dijual oleh mereka biasanya ke Syam. Dan kulit yang paling berkualitas itu adalah kulitnya orang-orang Arab. Karena memang suhunya panas, jadi untuk mengeringkan kulit itu sangat bagus. Dan kulit ini pada zaman dulu itu mahal. Bisa untuk pakaian, bisa untuk tenda, dan bisa untuk karpet. Dan itu sangat menjanjikan yang membuat orang-orang Quraisy saat itu bisa berdagang ke Syam. Di mana orang Syam itu membutuhkan baju-baju hangat yang terbuat dari kulit. Bisa jadi baju, bisa jadi sepatu, bisa jadi karpet, bisa jadi apa namanya tenda. Yang sangat dibutuhkan orang-orang Syam yang di sana ada musim dinginnya. Ya, musim dingin, dingin ada salju. Maka dari itulah orang-orang musyrikin Arab ketika barter berjual beli dengan bermodalkan apa namanya kulit samakan pulang dengan membawa emas, membawa perak, membawa harta yang banyak. Itu kemahiran orang-orang Arab dalam berjual beli. Pergi bawa kulit yang disamak, pulang bawa emas dan bagaimana? Ya itulah keahlian mereka dalam berjualan. Ya, sehingga enggak salah ketika Abdurrahman bin Auf ya, ketika sampai ke Madinah enggak punya uang sama sekali, satu hari di pasar tiba-tiba sudah mendapatkan ya puluhan dinar dalam satu hari. Yaitu adalah kemahiran dalam berjual beli. Itu ya jual beli adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilestarikan oleh Rasul dan para sahabatnya. Di mana dengan jual beli itu akan mendidik diri kita itu tawakalnya semakin tinggi. Tawakalnya semakin tinggi. Ya, enggak punya modal bisa untuk berjual beli. Beda dengan orang sekarang yang mindsetnya kalau mau jual beli, mau usaha, saya enggak punya modal. Saya enggak punya modal. Akhirnya karena memaksa modal, hutang sana, hutang akhirnya riba, akhirnya itu. Ya, akhirnya menerjang perkara-perkara yang dilarang. Karena dia belum terbentuk namanya jiwa jual beli. Nah, kita kembali. Ibunya Asma membawa hadiah yang sangat banyak. Ya, wasaman dan juga minyak-minyak samin. Minyak samin ini fungsinya banyak, bisa untuk obat, bisa untuk makanan dan yang lainnya. Wahia musyrikah saat itu ibunya masih musyrik. Fa'abat Asma antuqbila bi hadiyataha wa antuq. Saat itu Asma tidak mau menerima hadiahnya. Dan Asma enggan untuk memasukkan ibunya ke rumahnya. Fa sa'alat Aisyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi terdiam, fa anzalallah, kemudian turunlah firman Allah taala Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian terhadap wanita, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayatnya, fa amaraha an tuqbila hadiyataha wa an tudkhilaha baitaha. Maka Rasulullah memerintahkan Asma untuk menerima hadiah dari ibunya yang masih musyrikah dan memasukkannya ke dalam rumahnya. Dari sini pula hendaknya anak itu jangan menolak hadiah dari orang tua. Jangan menolak. Walaupun hanya menurut kita perkara yang sepele, ya perkara yang ringan. Jangan tolak hadiah dari orang tua. Karena hadiah itu kita akan saling mencintai. Tahadu tahabu. Salinglah memberikan hadiah, nanti kalian akan saling mencintai dan menghormati. Jadi kalau kita ingin menjalin hubungan baik dengan orang tua, hadiah mereka dan berilah hadiah kepada mereka. Kalau mereka ngasih sesuatu, terima dengan sukacita. Dan kalau kita punya rezeki, punya apa, berilah hadiah kepada orang tua, perkara yang mereka sukai. Ibaratnya kalau orang tua dulu kita itu, orang tua saya, itu sering bicara, sering berikan pesan. Kalau kamu nanti punya keluarga, kalau kamu pergi, ya pulang, bawalah sesuatu. Apa itu? Ya makanan atau sesuatu oleh-oleh. Untuk apa? Untuk mempererat yang namanya tali kekeluargaan. Pulang ke rumah, bawa sesuatu. Roti, apa. Nggak harus mahal-mahal. Pulang ke rumah orang tua, bawa sesuatu. Untuk diberikan kepada orang tua, senangnya makanannya apa. Ya, singkong, ya beli singkong. Ya Pak ya. Biasanya orang-orang tua itu senangnya yang klasik-klasik. Singkong, tela, jagung. Kalau masih kuat maksudnya. Dan tidak mahal-mahal. Yang menunjukkan perhatian kita. Tahadu. Salinglah memberikan hadiah dan salinglah memberikan hadiah, nanti kalian akan saling mencintai. Akan saling mencintai. Ya. Ini adalah wejangan orang tua yang paling kita ingat. Dan itu memang luar biasa ya. Qala bidin azakumullah. Kalau kita sering membawa sesuatu, itu akan membuat semakin cinta. Wahakadha rawahu Ibnu Hatim, demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bin Abi Hatim dari hadis Mus'ab bin Thabit. Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Jarir, Qutailah bintu Abdul Uzza ibni Abdi As'ad ibni min Bani Malik ibn Hasl. Bahwasanya Qutailah bintu Abdul Uzza ibni Abdi As'ad adalah dari Bani Malik bin Hasl. Ya, Bani Malik bin Hasl. Ya, dalam riwayat Ibn Abi Hatim fil muddati allati kanat baina Quraisy wa Rasulullah. Datangnya Qutailah yang merupakan ibundanya daripada Asma bintu Abi Bakrin itu di masa perjanjian damai antara Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakar Ahmad ibnu Amr ibni Abdul Khaliq Al-Bazzar haddatsana Abdullah ibn Syubayb qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah قال حدثنا أبو قتادة العدوي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا. البزار meriwayatkan dalam musnadnya dari Aisyah dan Asma, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya mengatakan, قدمت علينا أمنا المدينة. Ibu kita datang ke Madinah. Wahia musyrikah, saat itu masih musyrik. Wilhadana allati kanat baina Rasulillah wa baina Quraisy, di masa perjanjian damai antara Quraisy dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kita berkata, ya Rasulullah, inna ummana addamat alaina al-madinata wa hiya raghibatun, afa tasiluha? Wa ya Rasulullah, ibu kita datang ini ke Madinah dan dia sangat kangen dengan kita, bolehkah kita menyambung hubungan dengannya? Qala na'am fasilaha, maka kata Rasulullah, ya, sambunglah hubungan dengannya. Hadis ini, hadis tidaklah diriwayatkan kecuali dari Az-Zuhri, dari Aisyah, ya, dengan sisi yang ini. Walaupun, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, huwa mungkar bihadza siyaq. Dengan konteks ini, itu konteksnya mungkar. Apa maksudnya konteks mungkar? Ini istilah dalam mustalahul hadis. Yaitu kalau sebuah riwayat dhaif menyelisih riwayat yang sahih, itu namanya derajat hadisnya mungkar. Li'anna umma Aisyah, dikarenakan ibunya Aisyah itu Ummu Ruman, bukan Qutailah. Jadi Abu Bakar itu punya beberapa istri. Nah Qutailah ini ibunya Asma bintu Abi Bakar. Adapun ibunya Aisyah itu bukan siapa? Bukan Qutailah. Tetapi namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman wa kanat muslimah muhajirah, di mana Ummu Ruman itu masuk Islam semenjak dahulu, bahkan ikut hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke Madinah. Wa Ummu Asma ghairuha, adapun ibunya Asma bintu Abi Bakar itu istri Abu Bakar yang lain. Kama huwa musarrah bismiha fi hadhihi al-ahadits al-mutaqaddamah, sebagaimana tadi disebutkan namanya adalah Qutailah bintu Abdul Uzza ibn Abdi As'ad dari Malik, dari Bani Malik ibn Hasl. Ya, wallahu taala a'lam. Sehingga yang tepat adalah ibunya Aisyah dengan ibunya Asma itu berbeda. Sekali lagi, Abu Bakar sedikit punya beberapa istri. Yang ikut masuk Islam sama Abu Bakar adalah Ummu Ruman. Ya, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, yang sudah masuk Islam dari awal permulaan dan ikut hijrah. Nah, istrinya Abu Bakar yang lain yang tidak masuk Islam namanya adalah Qutailah ini. Yang punya putri namanya apa? Asma bintu Abi Bakar. Nah, kejadian ini adalah uminya Asma, ya, bukan uminya Aisyah. Sehingga riwayat yang tadi dikatakan bahwasanya Aisyah itu mengatakan ibu kita datang dalam keadaan musyrik, ini riwayat yang mungkar. Karena sanadnya dhaif menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Kalau riwayat yang sahih menyelisihi riwayat yang sahih, lebih sahih atau sahih yang banyak, itu syad. Syad namanya. Yang sahih namanya mahfud, terjaga riwayatnya. Adapun kalau riwayat sahih kemudian diselisih oleh riwayat yang dhaif, maka riwayat yang dhaif namanya mungkar. Dalam mustalahul hadis, ilmu hadis. Nah. Wa qauluhu ta'ala innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Qad taqaddama tafsir dzalik surah Al-Hujurat. Telah lewat dalam tafsir surah Al-Hujurat. Wa aurad al-hadith as-sahih, dan aku bawakan di situ hadis yang sahih. Al-muqsituna 'ala manabir min nurin an yaminil 'arsy. Orang-orang yang berbuat adil akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya sebelah kanannya arsy Allah, sebelah kanannya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu mereka-mereka yang adil dalam hukum mereka, dalam keputusan-keputusan mereka. Wa ahalihim, yang adil terhadap keluarga-keluarga mereka. Wa ma walau, dan adil terhadap rakyat-rakyatnya. Jadi seorang yang adil, pemimpin yang adil, itu keutamanya sangat besar. Baik pemimpin dalam skop keluarga, atau skop yang lebih lagi, ya, dalam skop pemerintahan misalnya. Syarat dia adil adalah apa? Adil fi hukmih. Adil dalam hukumnya, dalam kebijaksanaannya. Adil walaupun terhadap keluarganya. Dan adil terhadap rakyatnya. Keutamaannya, al-muqsitun ala manabir min nur al-yaminil arsy. Mereka orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil akan ditempatkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanannya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apalagi ketika padang mahsyar dinaungi oleh Allah sab'atun. Yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan orang yang Allah naungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan ada 7, dan pertama kali yang disebutkan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ya. Dan pemimpin ini umum, baik kita sebagai kepala rumah tangga atau kepala di pekerjaan kita, atau mungkin ada yang menjadi kepala wilayah, kepala negara. Kalau dia adil, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak di padang mahsyarnya saja sudah dinaungi asnya Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari jaraknya cuma 1 mil dari atas kepala kita. Sangat panas, sangat terik, tapi dia teduh dengan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Adil. Tapi yang namanya adil tentunya ma'asyiral muslimin adalah ketika hukumnya, kebijaksanaan dia itu sesuai dengan tuntunan bimbingan syariat yang mulia ini. La yakunu asyai'u adilan hatta yuwafiq asy-syari'ah. Tidaklah sesuatu itu dianggap adil kecuali perkara tersebut harus sesuai dengan syariat. Keadilan bukanlah sama rata, bukan. Keadilan adalah kesesuaian dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena perkara-perkara yang Allah silahkan untuk beristihad, silahkan untuk memberikan keputusan. Ketika keputusan tersebut adil, memberikan maslahat di tengah umat, maka pahalanya sangat besar. Syaratnya sesuai dengan syariat. Dengan kaedah-kaedah syariat. Paham ini? Syurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah Allah mencintai orang-orang yang adil. Ya. Karena orang yang adil itu jangankan muslim. Orang-orang yang non-muslim saja, ketika keputusannya itu adil, itu saja mereka akan mendapatkan kebaikan, tapi di dunia. Kebaikan tapi di dunia. Apalagi yang muslim. Kebaikannya dunia dan akhirat. Wa qawluhu ta'ala innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Hanyalah yang Allah larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka adalah orang-orang yang memusuhi kalian dalam agama. Wa akhrajuukum min diyarikum, yang telah mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Wa dhaharu 'ala ikhrajikum, dan berperan aktif dalam pengusiran kalian. An tawallawhum, jangan sampai kalian berloyalitas kepada mereka. Jangan cinta, jangan meminta bantuan, jangan membantu mereka. Orang-orang yang memerangi kita dalam urusan agama, atau yang mengusir kita dari negeri kita ini, atau ikut berperan aktif dalam pengusiran kita, kaum muslimin, dari negeri kita. Negeri kaum muslimin adalah negeri yang terdengar azan. Terdengar azan, negerinya kaum muslimin. Adapun istilah ada negeri Islam, negeri kafir itu sebenarnya adalah dari sisi penduduknya muslim. Karena hakikat yang namanya bumi, tanah, ya mereka bukan mukallaf, benda mati. Tapi dikatakan negeri Islam ketika yang menghuninya adalah orang-orang Islam. Rumah Islam, kenapa? Karena pemiliknya adalah muslim. Kan begitu? Walaupun kadang ada muslim yang taat, ada muslim yang kurang taat, ya, tapi dia tetap muslim. Maka saya sangat tidak setuju kalau orang mengatakan bahwasanya Indonesia negeri kafir. Sangat tidak setuju. Wong azan terdengar di mana-mana kok negeri kafir. Kalau negeri kafir, ngapain Anda masih di sini? Pergi saja sana, dari sini. Kalau menganggap negeri ini negeri kafir, ngapain masih di sini? Ngapain masih di sini? Hijrah sana. Ke negeri yang kamu anggap tidak kafir. Dan nyatanya seluruh dunia dia kafirkan. Negeri yang ada Mekahnya saja, yang ada Ka'bahnya, dia katakan budak Amrik, budak Amerika. Sekutu Amerika. Tauhid. Ya, mana negeri, negeri muslimnya di mana? Mana negeri muslimnya? Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sekali lagi, negeri disebut sebagai negeri Islam itu dilihat dari penduduknya muslim, bukan muslim berarti negeri Islam. Negeri kafir disebut negeri kafir, penduduknya orang-orang kafir, boleh negeri kafir. Dilihat dari penduduknya. Negerinya kita, negerinya kaum muslimin. Jangan kemudian kita disamar-samarkan. Indonesia bukan negara Islam. Kalau bukan Islam apa? Kafir berarti. Bingung juga. Bukan kafir, bukan Islam. Siapa? Kan bingung. Ya. Lihatnya, kita jangan kena syubhat yang seperti ini. Satu sisi ada orang yang mengkafirkan Indonesia. Satu sisi ada orang yang menolak Indonesia di negara Islam. Khawatirnya nanti bertentangan dengan Pancasila ini dan itu. Tidak. Kenapa? Dikatakan kafir atau muslim atau Islam dilihat dari penduduknya. Kita muslim apa kafir? Muslim. Ya udah, negeri Islam. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Tapi pemimpinnya ini itu dan seterusnya. Pemimpin mana yang diridhoi oleh seluruh rakyatnya? Hak siapa? Rasulullah, banyak yang benci. Orang munafik benci sama Rasulullah. Sampai Rasulullah ya ditarik bajunya sampai apa? Memerah lehernya, sampai jeledor, kan jeledor ya. Jadi kalau baju ditarik sampai kemerah. Dan katakan, adil, adil kami Muhammad. Dikatakan suruh adil Nabi Muhammad. Ada yang gak suka juga. Sebaik apapun pemimpin, ada juga yang tidak suka. Makanya tidak usah mengkafir-kafirkan sebuah negeri, sebuah negara. Ya, karena konsekuensinya itu berat. Kita kembali kepada orang-orangnya. Kalau orang-orangnya muslim, berarti itu negerinya kita, negerinya kaum muslimin. Kalau penduduknya orang kafir, ya berarti itu negaranya orang-orang kafir. Karena status muslim atau kafir, itu pada orang. Ya, itu pada orang. Ini penting bagi kita semuanya, supaya tidak terkena syubhat kanan atau kiri. Yang satunya mengafirkan Indonesia, yang satunya enggak terima Indonesia disebut negara Islam. Dua-duanya salah. Yang pertama apa? Indonesia adalah negerinya kaum muslimin, negara Islam. Titik. Mau apa? Kok negara Islam? Iya, karena penghuninya kaum muslimin. Ada kekurangan. Iya, mana yang punya enggak punya kekurangan? Kita ingkari kekurangannya dengan cara yang baik tentunya. Ya, kita nasihati dengan cara yang baik tentunya. Bisa dipahami ya? Sehingga kita akan mensyukuri negeri kita yang luar biasa ini. Ibadah kepada Allah itu sangat nikmat di negeri kita ini. Syukurilah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itu mudah terbawa oleh gonjang-ganjing omongan orang. Ya. Kadang biasanya musim-musim politik itu banyak isu. Maka kita jaga lisan kita. Jaga lisan. Dijaga lisan. Ana melihat banyak yang akhirnya goncang. Ya, manhajnya, akidahnya. Karena saking senangnya mengikuti hiruk pikuk daripada dunia perpolitikan. Kadang seperti itu kalau kita lihat. Prinsipnya sebentar luntur. Nanti setelah hiruk pikuk politiknya hilang baru sadar. Oh iya, kemarin saya salah. Jadi diingatkan dari awal ini. Semenjak awal. Udah kita ikuti saja ya agama ini. Jalankan, kita amalkan. Ya, dan kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh. Semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan jangan ikuti orang-orang yang senantiasa jadi musuh bagi pemimpin. Zamannya Pak Harto ya musuhi. Sampai zamannya SBY ya musuhi. Sampai zamannya sekarang ya musuhi, musuh terus pokoknya. Itu jangan sampai seperti itu. Udah kita konsentrasi ibadah kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Karena semuanya itu akan jadi bekal kita di hadapan Allah SWT. Kembalinya kepada diri kita masing-masing. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwanifidin azzakumullah. Qala al-Imam al-Kathir rahimahullah, innama yanhaakum an muwalati haulai alladhina nasabukum bil'adawati. Hanyalah yang Allah larang kalian dari berloyalitas kepada mereka adalah orang-orang yang mengadakan permusuhan dalam agama, memusuhi agama. Maka kita jangan berloyalitas dengan mereka yang sudah jelas-jelas menghina agama, yang jelas-jelas memusuhi Islam. Jangan. Jangan berloyalitas dengan mereka. Faqatalukum, di mana mereka telah memerangi kalian, wa akhrajukum, mengeluarkan dan mengusir kalian, wa amanu ala ikhrajikum, dan berperan aktif bekerja sama dalam mengusir kalian. Yanhaakumullahu an muwalatihim wa ya'murukum bi mu'adatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari berloyalitas kepada mereka dan memerintahkan kalian untuk memusuhi mereka, tegas terhadap mereka. Tsumma akadal wa'id ala muwalatihim, kemudian Allah tekankan haramnya berloyalitas kepada mereka. Wa qala, Allah berfirman, wa may yatawallahum faulaika humul zalimun. Siapa yang dulu yang justru mendukung orang-orang kafir, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim. Faqalihi ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang sempat populer. Al-Maidah 51 yang sempat populer. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai teman kalian, teman karib kalian, sebagai pemimpin kalian, sebagai orang yang kalian bela sebagian atas sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa yang berloyalitas kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Siapa yang mendukung mereka menjadi pemimpin atas kaum muslimin, maka dia menjadi golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini aturan agama, ya, aturan agama sangat jelas. Ya, jangan sampai kita berloyalitas kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin kita atau memposisikan mereka dalam posisi-posisi yang mengatur kaum muslimin, itu enggak boleh. Bolehnya itu kalau memang sangat diperlukan pada posisi-posisi yang tidak memerintah kaum muslimin. Seperti dulu Rasulullah pernah minta bantuan penunjuk jalan. Pernah Utsman bin Affan mengangkat seorang sekretaris untuk mencatat transaksi dari seorang Nasrani. Karena dia pakar dalam menulis. Zaman itu orang menulis itu jarang. Sangat dibutuhkan karena pencatatan transaksi dalam negara sudah sangat banyak. Disuruh dia untuk mencatat. Dengan syarat dia orang yang bisa dipercaya. Ya seperti kita mempekerjakan seorang yang tidak ada tenaga kecuali dia sudah dipekerjakan. Selama dia amanah tidak mengapa. Tapi jangan memposisikan orang tersebut bisa memerintah orang-orang muslim. Enggak boleh. Walaupun dalam masalah pekerjaan. Jadi mandor, ya, dianya kafir, ngatur orang muslim. Ketika mau sholat, jangan. Akhirnya demikian. Jangan, sholatnya ditunda saja. diatur sampai ngatur masalah sholat. Ngatur masalah sholat jamaah itu adalah pemimpin muslim. Kafir enggak berhak. Ya. Tidak berhak. Kalau kita memposisikannya. Ya. Kalau kita memposisikannya. Sampai di dalam pembahasan fikih sendiri, masyarakat muslimin. Kalau kita mau dalam memahami perkara seperti ini, ada di pembahasan dalam kitab-kitab madhab, dalam masalah siasah syariah, yaitu sampai tidak bolehnya rumahnya orang kafir itu lebih tinggi dari rumahnya kaum muslimin. Tidak boleh. Jadi di dalam kitab madhab syafi'iyah atau madhab hanabilah masyhur dalam kitab-kitab madhab tersebut, seorang pemimpin tidak boleh mengizinkan seorang kafir mendirikan rumah yang lebih tinggi dari tetangganya muslim. Jadi misalkan tingkat orang kafirnya tingkat 3, muslimnya cuma tingkat 2, itu gak boleh. Walaupun ini sifatnya adalah kebijakan. Tapi di dalam fikih itu dibahas. Kenapa? Supaya mereka tidak lebih mulia daripada kaum muslimin. Supaya mereka tidak bisa mengintai urusan-urusan kaum muslimin. Nah, dalam masalah seperti itu saja, dalam fikih-fikih madhab, yang terkadang memang kebijakan-kebijakan seperti ini bisa berubah-ubah tergantung memang kebijakan dari pemimpinnya. Tapi pernah hal seperti itu dibahas oleh para ulama sampai tingkatan demikian. Sampai tingkatan, yaitu mereka jangan diizinkan untuk membuat rumah yang lebih tinggi dari kaum muslimin. Sampai segitu. Karena kalau mereka posisinya tinggi bisa mengintai posisi-posisi lemahnya kaum mukminin. Ya, ibaratnya kalau zaman dulu kalau mau perang, kalau posisi-posisi lemah itu diketahui, maka sangat gampang untuk diserang, ibaratnya demikian. Ya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibahas dalam kitab-kitab fikih zaman terdahulu. Walaupun ini dikembalikan kepada umara tentunya. Ya, bukan kita istilahnya bertindak sendiri-sendiri. Ada rumahnya orang non-muslim lebih tinggi dibongkar, ya enggak boleh seperti itu. Tidak boleh, itu bukan urusan kita. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, penting bagi kita untuk mengumpulkan dua hal ini. Ya. Kalau kita lihat surat Al-Mumtahanah ayat-ayat yang pertama, itu tentang Nabi Ibrahim yang berlepas diri dari kaumnya dan ayahnya yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat-ayat yang tadi yang ke-8, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengganggu kalian. Sehingga yang dituntut di sini adalah kita bagi seorang muslim untuk muqsit, untuk adil. Jangan mujawir, jangan dolim. Jangan bertindak melampaui batas. Kalau memang orang kafir tersebut baik secara muamalah, ya kita baikin. Barangkali dengan kebaikan kita, dia bisa masuk Islam. Betapa banyak ya orang-orang non-muslim yang kemudian jadi Islam di Indonesia ini. Bukan melihat kejelekan kita, melihat ya subhanallah akhlaknya sebagian kaum muslimin yang berakhlak. Ya. Sampai ada seorang yang sudah jadi syekh, ya sudah doktor di Madinah. Dia dari Inggris. Dilahirkan dari keluarga yang non-muslim, sebagaimana di Inggris. Kemudian setelah dia bekerja, dia ngekos di sampingnya seorang muslim, keluarga muslim. Setiap Ramadan, setiap hari itu diantri makanan. Dan di negara-negara sekuler, negara-negara seperti itu, sangat jarang orang ngasih makan. Mereka individualismenya sangat tinggi. Sangat tinggi, luar biasa. Jangankan ngasih makan. Nyapa berpapasan saja tidak. Berpapasan, saling menyapa saja tidak. Oh ya subhanallah, ketika punya tetangga seorang muslim setiap hari memberikan makanan selama 1 bulan, kagumlah dia. Apa yang membuatmu baik kepadaku? Padahal aku tidak pernah berbuat baik kepadamu. Ya dijawablah bahwasanya kita seorang muslim yang memang diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengganggu kita, yang tidak memusuhi dalam agama. Hatta dalam masalah kita berdakwah, Rasulullah pun baik kepada orang-orang kafir yang apa? Yang memusuhi beliau dalam rangka untuk mendakwai. Nah, dikatakan adawah di sini adalah ketegasan. Ketegasan ketika mereka mengajak untuk sinkretisme, untuk pluralisme, tolak. Lakum dinukum waliyadin. Ketegasan yang ada. Ya. Jadi jangan dipahami toleransi Islam adalah dengan bentuk sinkretisme, dengan bentuk pluralisme. Dan jangan dipahami pula ketegasan Islam itu kemudian sampai melampaui batas berbuat zalim, tidak boleh. Ingat, ya Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk mendakwai orang-orang Nasrani yang ada di Yaman sana, apa pesan beliau? Innaka satati qauman ahli kitab. Engkau akan bertemu kaum ahlul kitab, orang-orang kafir Nasrani. Dan apa pesan terakhir beliau kepada Mu'ad? Iyyaka wa da'watal madlum. Hati-hati engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Falaisa bainahu wa bainallahi hijab, karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja kalau dia dizalimi dan langsung berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Hati-hati dai, hati-hati. Seorang dai hati-hati. Jangan sampai justru engkau menzalimi orang kafir. Engkau itu lagi mendakwai orang kafir, maka jangan menzalimi mereka. Kalau mendzalimi mereka, justru engkau yang celaka mendapatkan doa jelek dari orang-orang kafir. Ini penting, ya. Ya, jangan dikit-dikit sikat, bakar, hanguskan kafir dan seterusnya. Hati-hati, masyarakat muslimin. Namanya kita mengajak orang itu pasti dengan baik, baik. Kita ngajak orang pasti baik-baik. Kita menawarkan barang supaya beli. Kita berjualan nih, mau beli barang, kita mau menjual barang. Apakah dengan memaksa harus beli? Kalau nggak beli, awas kamu. Apa perlu kita tawarkan ini barang yang bagus, berkualitas ini? Kira-kira bagaimana? Kita nawarkan barang ini, sales this. Mau nawarkan barang kepada orang, apa kita bentak-bentak orangnya? Tidak. Kita menawarkan agama, ya jangan bentak-bentak. Kita menawarkan agama dengan kebaikan. Tawarkan, tauhid. Dengan akhlak mulia. Sehingga Rasulullah ketika beliau awal berdakwah, beliau awali dakwah tersebut dengan menunjukkan sifat akhlak yang mulia. Ketika berdakwah, akhlaknya ditunjukkan. Ketika sudah berdakwah pun akhlaknya terus dimuliakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sehingga hilangnya akhlak pada dai akan merusak dakwah. Akan merusak dakwah. Bahkan terkadang rusaknya dakwah itu bukan dai-nya itu enggak bisa dalil. Bahkan dai-nya bisa hafal Al-Qur'an dan Sunnah, tapi karena akhlak orang lari. Kenapa ngomong ngaji? Wah, Allah. Ustaznya enggak bagus akhlaknya. Muamalahnya enggak bagus, sering bohong kalau jual beli. Akhirnya apa? Ya lari. Bukan karena dakwahnya kita, tapi karena apa? Jeleknya akhlaknya. Dan jangan sampai seperti itu, ya. Ya jangan sampai demikian. Istilahnya, kenapa enggak mau ngaji di Masjid An-Nur? Ah, enggak maulah. Orangnya anu serem-serem. Oh, serem-serem bagaimana? Enggak ada yang senyum. Enggak ada yang senyum. Ya. Kayaknya kalau ketemu di sini senyum-senyum semua. Salam semua. Ya, kita wajarin saja. Mungkin orang baru sebagaimana kita kalau baru masuk sekolah, orang baru kita itu tegang. Karena batajiduhu wahsyah. Masih ada perasaan asing. Ya. Maka demikian ya, qul fiina sukumullah, intinya kalau mau berdakwah itu mau menawarkan sehingga caranya yang bagus. Mau nawarin jualan saja caranya bagus. Mau masa mau nawarin agama caranya enggak bagus. harus bagus. Tutur katanya bagus, perilakunya bagus, jujur, amanah, adil. Nah, barulah setelah itu orang akan tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Jadi pahami ya. Jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan orang merasa tertipu. Dan juga jangan berkurang-kurangan. Nanti orang tidak minat dengan agama kita. Tawarkanlah dengan akhlak mulia. Dengan kebaikan. Nah, demikian ya. Semoga bermanfaat. Ya, alafu minkum. Jika ada salah kata, salah ucap. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.